Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma amma ba'd faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai, kami muliakan dan kami banggakan, alhamdulillah, pada pertemuan kita di malam ini kita bisa kembali bertemu, tentunya dalam keadaan sehat walafiah, dan mudah-mudahan dengan keimanan yang bertambah dan lebih baik dari sebelumnya. Allahumma waffiq. Allah yang memberikan taufik. Kita kembali akan melanjutkan pengajian kita berkaitan dengan ahkam atau kitab al-udhiyah. Dalam kitab ad-durarul mudiyah atau durarul bahiyah. Ad-durarul bahiyah yang ditulis oleh Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita telah mengambil beberapa keterangan yang penting untuk kita ketahui bersama berkaitan dengan kajian kita ini. Namun sebelum kita mulai, mungkin sebagai sebuah bentuk faedah yang disampaikan oleh al-imam Al-Allamatu Al-Muhaddith As-Syeikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, agar memotivasi kita untuk semangat. Beliau mengatakan, al-fa'idah al-wahidah ahsan minad dars kullih. Kata beliau, satu faedah yang kita fahami dari ilmu satu faedah yang kita fahami dari keterangan ilmu itu lebih baik dari pelajaran seluruhnya namun kita tidak memahaminya. Karena itulah di dalam mengkaji ilmu, mempelajari ilmu, yang pokok bagi kita al-fahmu, memahaminya. Karena dengan pemahaman ini diharapkan kita bisa mengamalkannya dengan baik dan benar. Dan dengan pemahaman ini kita berpijak dan berpegang dengan ilmu itu sendiri. Melihat keadaan manusia, mereka diketahui memiliki banyak majelis. Dalam satu kondisi, banyaknya majelis itu adalah amalan yang terpuji. Akan tetapi, dengan banyaknya majelis tapi tidak memahami, itu hal yang tentunya mengurangi dari pujian yang ada terhadap banyaknya majelis, sehingga bagi kita untuk memahami apa yang kita pelajari dan tentunya dengan memahaminya kita mengamalkannya. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selanjutnya kita masuk kepada keterangan kita. Terakhir kita mendapatkan keterangan bahwa yang menyembelih hewan kurban, yang menyembelih hewan kurban bersedekah makan sembelihannya dan menyimpannya. Yatasaddaq minha wa ya'kul wa yaddakhir. Dia bersedekah dengannya kepada orang-orang miskin atau siapa yang membutuhkan. Kemudian dia memakannya. Dan kalau tersisa dia bisa menyimpannya. Dalam sebuah keterangan dia menghadiahkannya. Dia menghadiahkannya. Saudaraku sekalian, atau dia menghadiahkannya kepada siapa yang berhak mendapatkan hadiah tentunya. Dari orang-orang yang mungkin kaya. Karena orang kaya tidak diberikan sedekah, diberikan hadiah. Dari tetangga-tetangganya atau bahkan kepada yang sudah disebutkan orang yang kafir diharapkan kebaikannya, keislamannya. Namun sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa ini tidak diinginkan dengan timbangan. Sepertiga, sepertiga, sepertiga, sepertiga, yaitu apabila ada 9 kilo daging atau hasil dari kurban, 3 kilo untuk dimakan, 3 kilo untuk disedekahkan, 3 kilo untuk dihadiahkan. Tidak demikian, tapi sepertiga bahagian dimakan, ya mungkin keluarganya lebih banyak, sepertiga disedekahkan, mungkin yang dia sedekahkan tidak terlalu banyak tapi dia menyedekahkannya, kemudian dia menghadiahkan. Artinya dia bisa membaginya menjadi tiga bahagian. Satu bahagian untuk dia makan, satu bahagian untuk dia sedekahkan, satu bahagian untuk dia hadiahkan. Adapun menyimpan, dulu telah datang larangan menyimpan tidak boleh lebih daripada 3 hari. Tetapi kemudian hal tersebut dihapuskan sehingga boleh dia menyimpan melebihi 3 hari. Rasulullah mengatakan, innama nahaitukum min ajlid dafah allati dafat fakulu waddakhiru watasaddaqu. Ketika para sahabat mengatakan, dulu engkau melarang memakan daging sembelihan setelah 3 hari, maka beliau menjawab, dulu demikian, tetapi kemudian makanlah dan simpanlah dan bersedekahlah, sehingga boleh menyimpan daging hewan kurban melebihi dari 3 hari. Kemudian kata beliau rahimahullah, wadzabahu fil musalla afdal. Menyembeli di musalla, di tanah lapang, afdal, itu utama. Itu utama. Tentunya pertama, pendalilannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembeli hewan kurban ba'da salat di musalla. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Rasulullah yadhbahu wa yanharu bil musalla. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih dan beliau memotong hewan kurbannya di musalla, yaitu di tempat sholat. Musalla di sini diinginkan tanah lapang. Setelah beliau sholat, langsung beliau menyembelih hewan kurbannya. Dan setelah itu beliau memakan hewan kurban yang beliau sembelih tersebut, tentunya dari apa yang disiapkan dengan sajian makanan. Karena awal yang beliau makan adalah sembelihan daging kurban beliau. Namun diinginkan keterangannya di sini bahwa yang utama di musalla ini dari penulis rahimahullahu taala, karena beliau mengatakan wadzabhu fil musalla afdal. Namun saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ulama dalam masalah ini tidak satu pendapat. Kalaupun mereka mengatakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentunya itu yang utama, Tetapi mereka melihat dari sisi kondisi keadaan Rasulullah sebagai imamul muslimin, sebagai pemimpin kaum muslimin. Karena itu beliau setelah mengimami manusia, beliau langsung menyembelih di tanah lapang. Tentunya melihat sisi kondisi beliau sebagai imamnya kaum muslimin, maka tentunya yang aula, yang pantas ini dilakukan oleh para pemimpin, para penguasa, mencontohkan kepada rakyatnya bahwa mereka menyembelih hewan kurban dan mereka adalah orang yang pertama menyembelihnya. Ini melihat kondisi beliau sebagai pemimpin. Namun selainnya, maka kata mereka yang tidak sepakat harus di tanah lapang semuanya. Mereka mengatakan bahwa para sahabat yang banyak, mereka tidak melakukan di tanah lapang, sehingga ini menunjukkan tentunya penyembelihan tidak harus di tanah lapang. Bahkan telah disebutkan mungkin yang akan menyembelih melakukan di rumahnya atau di tengah-tengah karib kerabatnya, sehingga mereka bisa merasakan sembelihan, daging sembelihan, dan mereka bisa merasakan ikutnya bergembira melakukan ibadah yang agung ini, yaitu menyembelih hewan kurban. Namun ini dari sisi keterangan afdol dan tidaknya. Kata beliau tadi afdol di musalla, afdol di musalla. Adapun kalau dilakukan di luar musalla boleh, tapi tidak afdol. Namun para ulama melihat sisi pengafdolan ini bukan suatu yang disepakati, karena sudah diterangkan tadi di antara sahabat juga ada yang menyembelih di rumahnya, atau mereka tidak sepenuhnya menyembelih di tanah lapang. Adapun Rasulullah, karena beliau sebagai imam memimpin kaum muslimin, maka beliau melakukan hal itu, memperlihatkan, mencontohkan kepada kaum muslimin. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, penyembelihan di tanah lapang itu, kata beliau, bagi imam saja, bagi penguasa saja, bukan bagi semua kaum muslimin, bukan bagi semua kaum muslimin. Dan inilah yang benar, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun sisi afdol dan tidak afdolnya, saya ulangi, dari sisi afdol dan tidak afdolnya, bukan dari sisi sunnah dan tidak sunnahnya. Karena kalau sisi sunnah dan tidak sunnahnya, naam, berbeda dengan afdol dan tidaknya. Karena sisi keafdolan di sisi ulama, satu melihat afdol, yang lain melihat tidak afdol. Atau yang lain menganggap ini afdol, yang lain melihat tidak afdol. Ini biasa di sisi mereka. Tentunya dengan apa yang mereka ketahui dari pendalilan dan amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian menyinggung masalah ini, penyembelihan, dinasihatkan kita oleh para ulama termasuk Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah untuk menghindari, menjauhkan penyembelihan itu di rumah-rumah Allah. Karena terkotorinya rumah Allah dengan darah dan mungkin kotoran dari hewan tersebut, sehingga penyembelihan tidak di masjid, tidak di masjid. Penyembelihan menghindari masjid. Adapun musola bukan masjid. Tadi musola disebut apa? Tanah lapang, tempat sholat, tanah lapang. Kalau masjid seperti ini, kita menghindari menyembelih di area masjid. Karena kalau di masjid, sama-sama kita ketahui darah itu kotoran. Walaupun mungkin tidak sampai ke najis karena ini adalah hewan sembelihan. Hewan apa? Hewan sembelihan. Hewan yang dimakan. Tetapi darahnya kotoran, mengotori masjid. Demikian tidak menutup kemungkinan adanya kotoran hewan itu sendiri. Ketika seorang menyembelih hewan kurban, tentunya tidak luput dari apa? Dari perut dan daerah usus yang mungkin saja tercecer atau menimpa mengenai masjid. Sementara masjid untuk dijaga kebersihannya, untuk dijaga keindahannya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang marfu' untuk membangun masjid fid-dur, membangun masjid di dusun-dusun, di desa-desa, di tempat-tempat manusia berkumpul. Dan kita diperintahkan untuk membersihkan dan mewangikannya. An tutayyab wa tunadzaf. Kita diperintahkan untuk apa? Membersihkan masjid dan mewangikannya. Atau mewangi-wangikan dan membersihkannya. Kalau kita melakukan penyembelihan di masjid, itu tidak akan atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, membersihkan masjid dan mewangikannya. Karena kalau di masjid tentunya akan ada darah, ada potongan-potongan daging, ada mungkin kotoran. Juga aromanya kurang sedap. Namanya aroma sembelihan dengan masjid kurang sedap. Karena itu hindari dan jauhi penyembelihan dari masjid. Artinya ditempatkan dengan lokasi tersendiri. Dengan lokasi tersendiri. Kemudian kalaupun tidak menyembelih di masjid, hindari pembahagian di masjid. Karena biasanya kalaupun tidak disembelih, nanti dagingnya ditempatkan di apa? Di teras masjid, di pelataran masjid, kemudian mungkin sebagian manusia dari memegang darah karena masuk ke area masjid, akhirnya berjalan atau masuk ke daerah-daerah tempat yang diinginkan lokasi itu bersih dan suci. Maka dihindari pembagian daging dan yang lainnya di luar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu kalau dilakukan oleh sekelompok muslimin atau jamaah kaum muslimin dalam menyembelih dan membagi dari sembelihan hewan kurban kaum muslimin. Wallahu a'lam bisawab. Jadi menghindari masjid. Kemudian disebutkan perkara yang akhir di sini oleh penulis, wala ya'khudhu man lahu udhiyatun min sya'rihi wa dhufrihi ba'da dukhuli ashri dhil hijjati hatta yudahhi. Hendaknya seorang yang menyembelih, dia tidak, jadi hendaknya orang yang menyembelih hewan kurban, mai wala ya'khudhu man lahu udhiyah, hendaknya dia tidak mengambil atau memotong rambutnya, kukunya, ba'da dukhuli ashri dhil hijjati, setelah masuknya 10 hari yang pertama bulan dhul hijjah, sampai kemudian dia menyembelih. Sampai kemudian dia menyembelih. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dari apa yang dilarang bagi orang yang menyembelih, yaitu dia memotong rambutnya, memotong kukunya, ataupun menghilangkan dari anggota badannya. Mungkin didapatkan pada tubuhnya ada kulit-kulit kering atau suatu yang diinginkan untuk dipotong, maka dia menghindarinya. Dia menghindarinya. Tentunya karena adanya larangan ini, maka para ulama mengatakan larangan ini wajib untuk dijalankan, atau dengan kata lain larangan ini wajib dihindari dan mesti dijalankan oleh yang akan menyembelih hewan kurban. Kalaupun di sana ada yang mengatakan makruh, tidak sampai wajib, namun larangan yang ada adalah larangan yang diharamkan. Kita masih ingat tentang hukum puasa, makan dan minum di luar Ramadan hukumnya apa? Halal. Hukumnya halal. Berhubungan suami istri, hubungan intim, hukumnya halal di luar Ramadan. Di dalam Ramadan, di siang hari Ramadan, hukumnya apa? Haram. Makan jadi haram, minum jadi haram bagi yang berpuasa tentunya di siang hari Ramadan. Demikian hubungan intim haram. Sama dengan ini, di luar orang yang menyembelih, di luar 10 Dzulhijjah tersebut, baginya apa? Halal. Tapi ketika masuk 10 Dzulhijjah tersebut, diharamkan. Karena dia akan menyembelih. Adapun yang tidak menyembelih, tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Karena dia tidak ada keinginan untuk menyembelih. Tidak diharamkan. Karena itulah, bagi siapa yang menyembelih haram, adapun bagi yang tidak menyembelih tidak haram. Dan karena itu pula muncul masalah ketika seorang menyembelih hewan kurban yang penyembelihannya itu dikatakan mewakili keluarganya. Dia menyembelih mewakili keluarganya sebagaimana keterangan pertama dari kitab kita ini. Setiap rumah disyariatkan baginya untuk menyembelih hewan kurban. Maka yang diharamkan hanyalah bagi yang menyembelih. Ataukah yang diharamkan bagi semuanya? Muncul masalah. Namun wallahu a'lam bisawab yang benar, karena hadis ini nampak man lahu udhiyah, siapa yang memiliki sembelihan idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhiya, apabila telah dilihat hilal dzulhijjah dan seorang dari kalian ingin menyembelih hewan kurban, falyumsik min sya'rihi wa adfarihi, maka dia tahan untuk memotong rambutnya dan memotong kukunya. Dan tentunya ini perintah wajib, mengerjakannya haram. Perintah wajib, yaitu wajib untuk menahan, melanggarnya haram. Ini bagi yang menyembelih. Dalam satu keluarga, si A menyembelih. Dengan sembelihnya akan mewakili keluarganya. Maka hanya dia saja yang diharamkan. Adapun anak istrinya misalnya, tidak haram baginya. Tidak haram bagi anak istrinya. Boleh bagi anak istrinya memotong rambut dan memotong kukunya. Karena yang menyembelih adalah suami atau ayah. Maka istri dan anaknya tidak mendapatkan beban tersebut. Dan ini pendapat yang benar. Di sisi ulama yang lain mengatakan semuanya menahan. Tapi pendapat tersebut lemah. Yang benar hanya yang menyembelih. Haram baginya. Rambut tidak boleh dipotong. Kumis juga demikian tidak boleh dipotong, dirapikan. Atau beberapa bulu yang tumbuh yang di sana ada amalia sunnah fitrah, itu tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut, tidak boleh dirapikan sampai nanti setelah dia menyembelih. Kalau dia melakukan hal tersebut, dia terjatuh di dalam apa? Keharaman. Dan kalau dia sengaja, dia berdosa. Karena dia melakukan apa? Keharaman. Baginya untuk bertobat dan baginya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sengaja, tetap baginya untuk beristighfar. Illa terkecuali orang yang memiliki uzur. Kalau dia tidak mencabut atau kalau dia tidak memotongnya, misalnya mudarat, sehingga pada waktu itu kemudaratan membolehkan apa yang diharamkan. Kemudaratan yang terjadi membolehkan apa yang diharamkan. Sebagai contoh misalnya, kata dokter, ini harus dihilangkan, harus dioperasi. Sementara dia adalah orang yang akan menyembelih hewan kurban, harus dioperasi. Mungkin ya, mohon maaf, apa, mata ikan atau kutil ya. Kalau tidak berbahaya, misal. Ini sebagai bentuk permisalan. Maka pada waktu itu baginya terpaksa untuk di apa? Dioperasi, dirobek, dikeluarkan, dipisahkan dari tubuhnya. Maka karena adanya kemudaratan, dia boleh melakukan, diuzurkan melakukan apa yang diharamkan. Tapi kalau tidak ada kemudaratan yang didapatkan, hukumnya haram pada saat itu. Sampai kemudian dia menyembelih. Setelah dia menyembelih, baru ahkam yang ada dari larangan-larangan tadi telah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Karena telah masuk waktu salatul isya, kita kumandangkan azan sejenak, baru kita lanjutkan sedikit keterangan kita. Bismillah, kita lanjutkan keterangan kita. Setelah itu kita lakukan sholat berjamaah insyaAllah. Atau kita tegakkan sholat berjamaah, sholatul isya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tadi dikatakan bahwasanya memotong rambut, mencukur kumis, atau apa yang ada dari anggota tubuh yang boleh kita hilangkan, boleh kita rapikan, boleh kita cabut dari rambut-rambut daerah tubuh yang dikatakan bahkan itu adalah sunanul fitrah. Tetapi di saat seorang ingin menyembelih hewan kurban, maka yang benar baginya adalah haram melakukan perbuatan tersebut sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Dan kalau dia lakukan karena itu haram, dia berdosa. Baginya untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lupa, tentunya baginya untuk segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari kealpaan, kelalaian dan kelupaan. Adapun yang mengatakan bahwasanya menyembelih hewan kurban itu sunnah, sebagaimana sudah disebutkan bahwa menyembelih hewan kurban itu ada dua pendapat para ulama, wajib dan sunnahnya. Maka apabila dikatakan menyembelih hewan kurban itu sunnah, lantas bagaimana dengan larangan ini, kok sampai larangannya haram dan perintahnya wajib. Sementara sembelihannya adalah sembelihan sunnah. Maka tentunya yang seperti ini sebetulnya telah berjalan dalam beberapa bentuk ibadah. Semisal sholat sunnah hukumnya sunnah. Tetapi bagi yang sholat sunnah, tentunya diperintahkan untuk berwudu wajib. Kalau dia telah berhadas, maka wajib baginya untuk berwudu. Sementara hukum sholatnya adalah sunnah, tapi melakukan amalan wudu adalah wajib. Demikian hukum hewan kurban itu sunnah. Sementara menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tadi adalah sebuah kewajiban, dan melanggarnya adalah sebuah keharaman. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa keluarga penyembelih tidak mendapatkan beban sebagaimana yang menyembelih. Keluarga penyembelih tidak mendapatkan beban sebagaimana penyembelih. Adapun penyembelih, maka dengan ketetapan hukum yang ada, adapun keluarga kurban atau keluarga yang menyembelih, keluarga pengorban atau keluarga yang menyembelih hewan sembelihan, maka dia boleh memotong, dia boleh merapikan dari apa yang ada dari anggota tubuhnya, rambut, kuku, demikian apa yang mengganggu dari kulit-kulit atau daging yang mungkin tumbuh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ada sebuah keterangan bahwa ketika seorang telah melakukan penyembelihan, dia bersegera untuk merapikan, memotong dari apa yang tadinya dia biarkan. Dari hikmah kenapa dia dilarang, karena ingin diserupakan dengan orang yang menunaikan ibadah haji, yang dilarang dengan ibadah haji ketika dia berihram melakukan menghilangkan anggota tubuhnya atau mencukur rambutnya sampai dia tahallul. Sampai dia apa? Tahallul. Dan setelah dia bertahallul, langsung dia apa? Langsung dia membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya. Karena itulah ketika seorang telah selesai menyembelih hewan kurban, dia boleh bersegera untuk membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya. Kemudian didapatkan dari sahabat bahkan mereka ketika selesai menyembelih hewan kurban, mereka memotong semua rambutnya, yaitu rambut kepalanya, memotong semua rambutnya sebagai bentuk selesainya mereka dari ibadah sembelihan sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah haji ketika bertahallul. Ketika bertahallul. Karena itu, mencukur semua rambut sebagai ungkapan selesainya dia daripada penyembelihan hewan kurban adalah perkara yang dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dengan demikian kita telah menyudahi keterangan pembahasan kitab Ad-Durar akhir dari Babul Udhiyah, atau kitab yang membahas tentang Udhiyah, sehingga kedepannya kita akan masuk kembali kepada kajian kita, yaitu melanjutkan pembahasan kitab At-Taharah. Namun kami tambahkan di sini sebagai bentuk tambahan, mudah-mudahan bermanfaat, bahwa apabila seseorang belum mendapatkan sembelihan hewan kurban dan dia tidak ada niatan untuk menyembelih hewan kurban, maka baginya hukum boleh memotong kuku, rambut dan yang lainnya. Walaupun telah masuk tanggal 1 Idul Adha, tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Tetapi apabila dia telah mendapatkan hewan dan dia ingin menyembelih misalnya di tanggal 5, maka pada saat itu dia menahan dirinya untuk tidak memotong, mencukur dan apa-apa yang dilarang tadi. Sehingga dia menahan ketika dia telah mendapatkan hewan kurban atau dia telah menginginkan untuk menyembelih hewan kurban. Karena ada seorang, dia tidak memiliki kemampuan kecuali nanti mungkin tanggal berapa dari 10 Dzulhijjah. Pertamanya dia tidak melihat ada kemampuannya. Tetapi kemudian tanggal 5, tanggal 6 atau mungkin tanggal 1 belum, tanggal 2 dia punya, maka dia menahan. Atau mungkin tanggal 9 baru dia melihat ada kemampuan untuk menyiapkan hewan kurban dan dia akan menyembelih, maka pada saat itu dia menahan diri untuk tidak memotong dan menghilangkan apa yang dilarang tadi dari rambut, kuku dan yang lainnya. Tetapi ketika belum ada dan belum ada pandangan, maka baginya seperti orang yang tidak ada kewajiban atau tidak ada penegakan penyembelihan hewan kurban. Boleh baginya untuk mencukur, boleh baginya untuk memotong kuku dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian yang ditanyakan dalam beberapa pertanyaan yang lalu berkaitan dengan tentunya rukun yang mesti ditegakkan, bahwa Rukun itu berkaitan dengan ibadah itu sendiri, bangunan ibadah itu sendiri. Sehingga kalau sembelihan hewan kurban, tentunya harus adanya hewan kurban yang memenuhi syarat dari hewan kurban. Dan tentunya penyembelihannya dengan waktu yang telah ditentukan. Karena menyembelih hewan kurban di luar waktunya tidak teranggap sebagai hewan kurban. Dan hewan kurban yang tidak memenuhi syaratnya juga tidak teranggap sebagai hewan kurban. Adapun larangan-larangan, maka tadi sudah disebutkan bahwa yang dilarang bagi penyembelih hewan kurban ketika dia telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah untuk mengambil, memotong dari rambut, kuku dan yang lainnya. Kemudian juga tentunya bagi yang menegakkan hewan kurban, menyerahkan hewan kurbannya semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala, dia tidak melakukan kesyirikan, karena kesyirikan membatalkan dan menggugurkan penyembelihan hewan kurban tersebut. Kesyirikan membatalkan amalan-amalan yang lain, amal ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian dari pertanyaan yang ditanyakan, penyembelihan satu kambing mewakili satu keluarga dalam satu rumah tangga. Rumah tangga yang diinginkan, rumah tangga yang bersama dengan keluarga tersebut dalam satu hidangan makan. Adapun yang di luar dan telah memiliki rumah sendiri, maka dia tidak termasuk darinya. Difatwakan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, orang tua yang masuk dalam keluarga tersebut, di rumah tersebut, masuk dalam keluarga tersebut. Ayah, ibu yang ikut bersama dengan kita masuk dalam penyembelihan kita ketika kita menyembelih hewan kurban. Bahkan kata beliau, kata Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahkan kalau di situ ada mertua kita, laki ataupun perempuan, masuk dalam sembelihan kita. Masuk dalam sembelihan yang kita sembelih. Yang jelas dia berada dalam rumah kita, tinggal bersama kita di rumah tersebut, atau kita tinggal bersama di rumah tersebut. Satu kambing untuk satu rumah, demikian satu sapi untuk satu rumah, demikian satu onta untuk satu rumah. Pertanyaan yang masuk, bagaimana kalau penyembelihan kurban sapi yang bersyarekat satu sapi maksimalnya berapa? 7 kepala, 7 orang. Sementara dikatakan satu kambing mewakili satu rumah tangga, satu keluarga. Maka bagaimana dengan satu bahagian dari orang yang bersyarekat pada satu sapi? Ulama berselisih pandang apakah masuk keluarganya atau enggak. Saya ulangi, ulama berselisih pandang apakah masuk keluarganya atau enggak. Seorang bersyarekat dalam sembelihan sapi, A, B, C, D sampai yang ketujuh. A, B, C, D, E, F, G. Maka A dengan keluarganya, B dengan keluarganya, sampai G dengan keluarganya, masing-masing dengan keluarganya. Apakah keluarganya masuk dalam sembelihan sapi tersebut? Sementara mereka bersekutu. Kalau dalam satu kambing, telah ada contoh Rasulullah menyembelih satu kambing dan memasukkan semua keluarganya. Kalau dengan syarikat satu sapi, tujuh orang, apakah masuk keluarganya? Kata beliau, ulama berselisih pandang. Ulama berselisih pandang. Di antara mereka, dan ini banyak, menganggap tidak masuk. Jadi ketika menyembelih dalam bermusyarakah satu sapi, orang yang ikut bermusyarakah ini tidak masukkan keluarganya karena tidak ada keterangan. Mereka tawakuf, mereka berhenti untuk masukkan keluarga. Para ulama tersebut memandang keluarga tidak masuk. Tetapi kata beliau yang benar, yang bermusyarakah tersebut juga sama dengan penyembelihan satu kambing. Yakni tujuh orang yang menyembelih, masing-masing membawa keluarganya. Masing-masing membawa keluarganya. Demikian fatwa beliau Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sehingga dalam kurban sapi secara bersyarakat mewakili anggota keluarganya masing-masing. Bagi yang bersyarakat. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang juga ditanyakan tentang menjual kulit hewan kurban bagi orang yang menyembelih, maka dinukilkan kesepakatannya dari para ulama tidak bolehnya hal tersebut. Tetapi bagaimana kulit tersebut dimanfaatkan oleh penyembelih? Mungkin dalam satu kondisi penyembelih menganggap kulit itu bisa dijadikan makanan, dan itu yang ma'ruf di sisi kita, kulit kita juga makan di sisi sebagian kaum atau manusia atau saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain menganggap kulit tidak dimakan. Karena itu pernah terjadi kami di Yaman, daging itu kita olah. Kulit itu kita olah. Mereka merasa heran kita mengolah kulit dan memakannya. Karena mereka tidak memakan kulit. Kulit mereka jadikan apa? Kulit mereka jadikan kemanfaatan yang lain. Sehingga mereka bertanya. Sampai ditanyakan kepada salah seorang syekh, boleh enggak makan kulit? Boleh enggak makan kulit? Karena lihat anak-anak Indonesia makan kulit. Ya sampai ada yang ya sekedar intermezzo dengan kita. Ini sepatu saya ada kulitnya, silahkan dikelola, silahkan juga dimakan kulit sepatu. Artinya karena melihat kita makan kulit. Nah, kalau kita makan kulit, di sisi sebagian yang lain tidak makan kulit. Nah, maka kalau tidak dimakan dimanfaatkan, tidak dijual. Ini bagi yang menyembelih. Berbeda halnya bagi siapa yang telah mendapatkan pemberian. Naam, orang yang telah diberikan kulit baginya untuk tasarruf, baginya untuk bertindak tanduk dengan kulit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesepakatan tidak boleh menjual kulitnya, tapi digunakan, dimanfaatkan oleh yang menyembelih, yang menyembelih. Tetapi kalau yang menyembelih memberikan kepada yang lain, telah diberikan dan bukan lagi miliknya, dia telah memberikan seperti sebagaimana daging, dia telah sedekahkan, maka yang telah disedekahkan daging baginya untuk tasarruf, artinya baginya untuk bertindak tanduk dengan daging yang diberikan. Demikian kulit. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang kami ketahui dari keterangan-keterangan yang ada yang sempat ditanyakan di sini. Mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dan ada hal-hal yang mungkin belum terpenuhi dari keterangan-keterangan yang ada. Ada juga yang ditanyakan, apa yang afdol, kambing atau sapi atau onta? Sebagian ulama mengatakan yang lebih besar mahal dan memiliki nilai pengorbanan itu yang lebih utama. Sebagian yang lain mengatakan yang utama itu kambing, karena Rasulullah SAW menyembelih dengan kambing. Kebanyakan beliau menyembelih dengan kambing. Dari hikmah kenapa utama kambing, kambing mudah didapatkan. Kemudian dari kambing dagingnya dapat segera untuk dirasakan. Adapun hewan yang lain, walaupun dibolehkan oleh Rasulullah, tetapi memiliki nilai harga yang itu sulit untuk terjangkau. Namun masalah-masalah khilaf dari sisi para ulama, tentunya yang mudah bagi seorang untuk melakukan, itu yang dilakukan. Dia mengatakan ini utama, itu utama, padahal dia tidak bisa melakukannya. Sulit baginya, bahkan itu merepotkan baginya. Tapi yang mudah baginya. Namun yang jelas, dalam sembelihan hewan kurban, dibutuhkan pengorbanan. Karena yang diinginkan dalam hewan kurban itu pengaliran darah hewan kurban. Kemudian dimakannya daging hewan kurban tersebut. Dimakannya daging hewan kurban tersebut. Mudah-mudahan menjadi keterangan bagi kita semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.